الحمد لله الحمد لله فتح لعباده أبواب الرحمة والمداب ويسر لهم الخروج من التبعات وسهل الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أكمل عابد مخلص أواب اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وجميع أصحابه وأشرف آل وأكرم صحاب أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله أيها الناس اتقوا ربكم وتوبوا إليه ولا تلتفتوا بقلوبكم ولا تعولوا إلا عليه فقد أمركم بالتوبة ويسر لكم أسبابها ونهج لكم السبل النافعة وفتح أبوابها فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في آية أخرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا رحمكم الله أنه ما مر يوم من أيامنا إلا وقد نقص شيء من عمرنا وقد قرب لنا الارتحال إلى مولانا المتعال فتأهبوا رحمكم الله من دنو تلك الارتحال بكثرة خير الأفعال تلقوا ربكم بأحسن الحال بدخول دار النعم الذي لا يدخلها عبد إلا بعد مولى بلال معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti dan makna yang sebenar-benarnya, yaitu kita berupaya untuk meningkatkan usaha dan upaya serta kesadaran kita untuk selalu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula, kita tingkatkan usaha dan upaya kita dalam mengarungi kehidupan untuk selalu menghindari segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia yang bercita-cita untuk hidup mulia, maka pintu yang harus dimasuki adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia yang memimpikan hidupnya bahagia, maka hanya satu pintu yang harus ia lewati, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di saat hari ini, saat ini kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hanya satu yang harus kita lakukan, meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jum'ah yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan setiap orang di dunia ini pasti dimulai dengan sebuah kelahiran dari rahim ibunya. Setelah itu, manusia hidup di atas dunia ini. Dan pada satu ketika, mereka harus menemui satu kenyataan yang pasti akan menjemputnya, yaitu kematian. Itulah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan sebuah kematian. Di saat manusia sudah berpindah alam ke alam barzakh, dan itu sebagai tanda awal untuk pindah ke alam akhirat, maka di sanalah Allah akan menyempurnakan pahala-pahala bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka dan dimasukkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke surga, faqad faza, maka sungguh itu adalah sebuah kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah wahai kaum muslimin, dunia yang saat ini kita berada di atasnya dan kehidupannya adalah sebuah kesenangan yang sering menipu kita, melupakan kita hakikat kehidupan yang di sana akan kita hidup kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat di atas merupakan salah satu ayat yang besar di dalam Al-Quran yang apabila kita rasapi dengan sesungguh-sungguhnya, kita renungkan saat kita membaca, pasti akan membuat mata kita berkaca-kaca dan mengucurkan air mata. Apabila ayat itu didengar oleh hati, maka hati yang tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala akan bergetar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat ini didengar oleh orang yang sedang lupa dan mabuk dunia, maka dia pasti setelah merenungkan ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan ini kadang-kadang penuh dengan aral yang melintang serta berbagai macam cobaan. Itulah memang yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan di dunia ini memang syarat dengan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu semata-mata untuk mengukur kita, apakah kita menjadi hamba yang sukses, yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya perjalanan menuju akhirat. Begitu dahsyatnya kehidupan ini yang ujungnya nanti di akhirat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahittum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wahai umatku, jika engkau seandainya mengetahui secara hakiki apa yang aku ketahui, maka pasti di dalam mengarungi kehidupan kalian akan sedikit bersenda gurau dan tertawa, dan pasti kalian akan banyak menangis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang realitas kehidupan kita, perjalanan hidup kita seakan-akan di dunia ini adalah final dari kehidupan manusia. Sehingga tidak heran kadang-kadang di antara saudara-saudara kita yang menggadaikan imannya untuk sebuah kepentingan sesaat, merobek-robek agamanya, mereka yang tidak sungkan telah membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis hanya untuk mencari kebahagiaan yang fata morgana di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa bila mana kita mengetahui hakikat kematian dan setelah kematian itu kita pasti akan menuju ke alam akhirat, tidak akan pernah kembali ke dunia. Niscaya kita akan ingat bahwa kehidupan di dunia inilah yang harus kita manfaatkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan di akhirat itulah menjadi prioritas kehidupan kita dalam kita melangkah, dalam kita berucap, dalam kita meyakini segala sesuatu. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat sebetulnya adalah kehidupan yang sangat kekal. Kebahagiaan di akhirat adalah kebahagiaan yang kekal. Kemuliaan di akhirat adalah kemuliaan yang kekal. Kehinaan di akhirat adalah kehinaan yang tiada hentinya. Siksa di akhirat tidak akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pertaruhkan kehidupan kita untuk memegang keimanan kita dan mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita telah mengaruh kehidupan kita dan kita telah menghabiskan umur kita, tentu di saat kita menoleh ke belakang banyak hal-hal yang kadang-kadang kita merenungkan itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah kecerobohan yang akan mengantarkan kita untuk jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu yang harus kita masuki adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat nafas kita masih melekat pada badan kita, kesempatan untuk menghapus dosa-dosa itu masih terbuka lebar. Tetapi di saat mati sudah menjemput kita, maka tidak mungkin kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakaratul maut, kematian pasti akan datang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la ilaha illallah innalil mauti sakarat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya untuk masuk kepada sebuah kematian di sana ada yang disebut sakaratul maut. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya, tetapi mati pasti akan menjemput kita kalau sudah ajal kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesan yang disampaikan oleh Allah, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian walaupun kalian berlindung di dalam sebuah benteng yang begitu kokoh dan kuat dan dijaga oleh banyak penjaga. Tapi malaikat maut pasti akan menjemput kita saat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sangatlah luas dan besar. Sungguh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangatlah besar. Tentu pertanyaannya, akankah kita menyanyiakan kasih sayang Allah dan kasih sayang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengidam-idamkan kepada kita untuk semuanya tanpa terkecuali satupun umatnya jangan sampai ada yang tertinggal di neraka. Ini adalah cita-cita besar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah cita-cita itu kita tampakkan karena kita lupa saat kita mengarungi kehidupan ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, ayo tobat kalian kepada aku, pintu tobat pasti aku akan buka. Kapanpun, dimanapun kalian berada, kalau kalian mau mendekat kepada aku, pasti aku terima, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya tobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan tidak sadar. Setelah itu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat mereka mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan, mereka mengakui bahwa mempunyai Tuhan yang maha mengampuni hamba-hambanya, pasti kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisatut taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Tobat itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kebodohan, melakukan kemaksiatan. Mereka lupa dengan Allah sampai saat malaikat Israel menjemput ajalnya, mereka bertobat padahal pintu tobat sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan bisa menerima tobat dari Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mereka akan dicampakkan di dalam neraka yang penuh dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita diizinkan untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai tanda kita adalah orang-orang yang mukmin, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kesempatan emas ini marilah kita gunakan di saat kita diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengoreksi diri kita, kita merenungkan kemana kita akan pergi dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah renungan itu selesai, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, sisa umur kita ini selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nidham kalamullahil malikil alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا منكم تلاوته إنه هو السميع البصير وكن رب اغفر وارحم wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.